Mitra bisnis menurut Hermawan Sulistyo, carut marutnya dunia pendidikan di negara kita tidak bisa dipisahkan dari tidak adanya visi dari para penyelenggara negara untuk memajukan dunia pendidikan. Untuk itu, Hermawan Sulistyo melihat, untuk membenahi masalah ini, kita tidak bisa memulai dari atas, lantaran kondisi di atas juga sedang carut-marut, dan peluang untuk perbaikan yang masih ada justru dari bawah atau langsung ke implementasinya. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seperti apa contoh dari implementasi upaya perbaikan dunia pendidikan kita yang dari bawah? Contohnya kan, di perguruan tinggi itu jangan boleh ada dosen lulusan setempat mengajar di universitas itu gitu. Itu namanya inbreeding gitu. Basis perguruan tinggi itu padahal kompetisi gitu. Nah, jadi kalau lulusan UI misalnya, jangan boleh ngajar di UI, suruh bertarung dulu dia di luar. Ngajar di perguruan lain, di perguruan tinggi yang lain, kemudian sekolah sampai S2, sampai selesai S3, baru nanti boleh balik lagi ke UI gitu, supaya ada pertarungan kompetisi gitu. Ini kan enggak gitu. Universitas menjadi perguruan silat bahwa muridnya itu enggak pernah lebih hebat dari gurunya gitu. Baik, Pak Her, langkah tadi bisa dilakukan di level perguruan tinggi. Lantas bagaimana dengan di tingkat sekolah menengah? Nah, di tengah itu kita ini kebanyakan subjek, kebanyakan mata pelajaran. Padahal yang diperlukan itu logika. Jadi kalau kita bandingkan dengan secondary school di Singapura aja misalnya. Nah, secondary school di sana itu sistem pendidikannya kan setelah SD 6 tahun itu SMP-nya 4 tahun. Jadi 4 tahun itu kelas 10-nya SMP itu sebetulnya kelas 1 SMA di sini gitu. SMA-nya baru 2 tahun. Nah, apa yang kita lihat? Mereka itu menekankan logika. Nah, beda dengan kita, dijejali pengetahuan banyak-banyak, suruh ngapalin segala macam gitu, suruh ini itu, nggak habis-habisnya. Akhirnya logikanya lemah. Nah, tapi pengetahuannya banyak. Pengetahuan banyak itu kayak potret TV gitu. Dia sesaat, dia snapshot sifatnya, pengetahuan kognitif yang sifatnya snapshot, tidak mampu merangkai logika. Lulusan SMA di Indonesia itu kalau diadu dengan lulusan SMA di Amerika, itu jauh, sangat hebat Indonesia dibandingkan lulusan SMA di Amerika. Tapi begitu masuk universitas S1, yang anak Indonesia ini lulusan SMA Indonesia itu bego-bego gitu. Nanti lulus S1-nya itu jauh kualitasnya antara S1 di sana dengan dengan S1 di sini gitu lah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.